Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian risalah Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala wara'. Kita masih pada hadis yang pertama dari hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan kepada kita metode cara dalam berdakwah ilallah, cara menyeru umat manusia kembali kepada tauhid. Disebutkan di situ kisah diutusnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman untuk mengajak orang-orang Yaman memeluk Islam. Ketika itu kebanyakan penduduk Yaman dari kalangan ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa wasiat dan pesan kepada sahabat Mu'ad untuk memperhatikan cara dan metode dalam berdakwah, dalam menyeru mereka kepada kebenaran. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan singkat dari penulis hafizahullah tentang biografi Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan juga telah kita baca kosakata, kata-kata atau kalimat-kalimat yang perlu untuk dijelaskan dari hadis ini. Kemudian beliau hafizahullah mulai menjelaskan kandungan daripada hadis yang telah kita baca. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis hafizahullah, mawdu'ul hadithi, tema hadith, bayanu manhajid da'wati ilallah, penjelasan tentang metode dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, kandungan secara umum hadith ini. Yubayyinul hadithu al-khatawatil wajibah allati yajibu an yaslukaha da'i ilallah. Hadith ini menjelaskan kepada kita tahapan-tahapan yang wajib untuk diperhatikan oleh da'i ilallah. Fa awwalu syai'in yajibu an yabda'a bihi huwa da'watu ila tauhid. Tahapan pertama yang wajib bagi seorang da'i untuk memulainya adalah mengajak kepada tauhid. Jadi hadis ini secara umum menjelaskan kepada kita tahapan-tahapan, langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh seorang da'i, yang harus ditanamkan oleh seorang da'i. Kata beliau, tahapan yang pertama yang wajib bagi masing-masing da'i untuk mengamalkannya ketika berdakwah adalah mengajak umat manusia kembali kepada tauhid. Wa ifradillahi wahdahu bil ibadah, dan mengajak umat manusia untuk mengesakan Allah dalam beribadah. Wal ibtiadi anis syirki saghirihi wa kabirihi, dan menjauhkan umat manusia dari tindakan kesyirikan yang kecil atau yang besar. Ini kewajiban pertama yang wajib untuk diperhatikan, yang wajib untuk ditanamkan pada masing-masing insan, yang wajib untuk diambil oleh seorang da'i ketika dia hendak berdakwah ilallah, memahamkan umat manusia pentingnya tauhid, mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid, yaitu mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam beribadah, dan memperingatkan umat manusia dari bahaya kesyirikan. Bagaimanapun itu, baik syirik kecil atau syirik besar, semua jenis kesyirikan, tindakan menyekutukan Allah dalam ibadah, dia memperingatkan umat manusia dari bahayanya. Wa dzalika yakunu bisyahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan langkah yang pertama ini akan terwujud dengan mengajak umat manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammad rasulullah. Wal maqsudu bihadihi syahadah annal ibadat bikulli anwa'iha haqqun thabitun lillahi wahdah. Dan maksud serta inti dari syahadat ini adalah bahwasanya semua jenis peribadatan itu adalah hak khusus milik Allah saja. La yastahiqqu siwahu minha syai'an. Ibadah tersebut tidak pantas diberikan kepada selain Allah sedikitpun. Ini inti dan maksud dari syahadat la ilaha illallah. Kalau orang itu mengaku sudah bersyahadat la ilaha illallah, maka intinya kewajiban yang harus dia penuhi setelah itu adalah dia harus memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Dan ibadah di sini bukan hanya ibadah yang nampak, sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu, tapi semua jenis ibadah yang disebutkan di dalam syariat Islam yang mulia ini, baik ibadah yang berkaitan dengan ucapan atau tindakan atau keyakinan, semuanya harus diserahkan kepada Allah semata dan tidak diperkenankan diberikan kepada selain Allah sedikit. Itu maksud dari mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak diperkenankan untuk diberikan kepada malaikat yang dekat kedudukannya. Tidak diperkenankan diberikan kepada nabi yang diutus. Wala rajulun salihun, tidak diperkenankan diberikan kepada laki-laki yang saleh. Wala hajarun, tidak diperkenankan diberikan kepada batu. Wala syajarun, tidak diperkenankan diberikan kepada pohon. Wala syamsun, wala qamarun, tidak pula diperkenankan diberikan kepada matahari ataupun rembulan. Yakni ibadah itu murni milik Allah, hak khusus milik Allah. Kalau kita sholat, harus niatnya untuk Allah. Kalau kita puasa, niatnya untuk Allah. Kalau kita berzikir, niatnya untuk Allah. Ketika kita sedekah, niatnya untuk Allah. Semua ibadah kita itu harus diserahkan hanya kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun dia. Meskipun dia adalah seorang malaikat, yang kita tahu sendiri, malaikat tidak pernah maksiat. Malaikat itu makhluk yang mulia, diciptakan dari sesuatu yang mulia, diciptakan dari cahaya. Dan Allah menciptakannya memang khusus untuk ibadah. Tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah protes kepada Allah. Makhluk seperti ini kedudukannya, tidak boleh bagi kita untuk menyembahnya. Apalagi makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah malaikat, orang soleh, atau bahkan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa seperti batu, pohon, matahari, bulan, atau semisalnya. Tidak boleh bagi kita untuk menyerahkan ibadah ini kepada mereka. Harus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yud'a illallahu wahdah, maka tidak boleh seorang hamba itu berdoa kecuali kepada Allah. Wala yustaghathu illa bihi, dan tidak boleh seorang hamba itu melakukan istighatsah, minta bantuan agar tolak bala kecuali kepada Allah. Wala yusta'anu illa bihi, tidak boleh hamba itu minta tolong kecuali kepada Allah. Wala yutawakkalu illa alaihi, dan tidak boleh hamba itu bergantung, bertawakal kecuali kepada Allah. Wala yukhafu wa yurja illahu, dan tidak boleh seorang hamba itu takut atau berharap kecuali hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni semua ibadahnya tanpa terkecuali, ketika dia mengangkat kedua tangannya berdoa, harus diserahkan kepada Allah. Doanya itu kepada Allah. Ketika dia meminta, minta kepada Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, minta bantuan kepada Allah. Ketika dia bergantung, bertawakal, gantungkanlah niatnya dan tekadnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya semua ibadah tanpa terkecuali, sekecil apapun ibadah itu, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa syai'an min hadhil ibadat au ghairiha li ghairillah faqad asyraka billah. Maka barang siapa yang menyerahkan sedikit saja dari ibadah-ibadah ini atau yang selainnya kepada selain Allah, maka dia telah melakukan tindakan kesyirikan, telah menduakan Allah, menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka haram baginya masuk surga, dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini sangat jelas, tegas menunjukkan kepada kita ancaman, peringatan bagi mereka-mereka yang terjatuh dalam kesyirikan. Di sini Allah mengancam orang yang berbuat syirik, maka dia haram untuk masuk ke dalam surga. Kalau seandainya tidak ada ancaman kecuali ayat ini, itu sudah cukup sebagai ancaman bagi seorang hamba agar dia jauh dari kesyirikan. Bayangkan, surga yang itu merupakan impian semua hamba, baik orang kufar sekalipun mimpi pengin masuk surga, bahkan orang yang paling bejat sekalipun juga pengin masuk surga. Kalau orang itu berbuat syirik, surga haram baginya. Cukuplah ini sebagai ancaman bagi dia. Tidak masuk surga, itu sudah kerugian terbesar. Ditambahi lagi, kata Allah, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Sudah tidak masuk surga, dimasukkan ke dalam neraka. Yang kita tahu sendiri, bagaimanakah siksa api neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, yo tidak hidup. Disiksa, hidupnya penuh dengan siksa. Tidak ada hari kecuali dengan siksaan. Bahkan dalam hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, ada seseorang atau dua orang yang satunya dimasukkan ke surga sebentar, yang satunya dimasukkan ke dalam neraka sebentar. Orang yang dimasukkan ke dalam surga dulunya adalah orang yang paling melarat, orang yang paling miskin, orang yang paling susah hidupnya. Dicoba, dites oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga sekejap saja, kemudian ditanya, apa yang kamu rasakan? Maka dia mengatakan, wallah mana jitu baksan qatu, demi Allah, gak ada kejelekan sedikit pun. Hilang rasa susah payahnya ketika di dunia, baru dimasukkan sebentar. Sedangkan orang kedua yang dimasukkan ke dalam neraka, dulunya di dunia orang yang paling makmur, orang yang paling sukses, hidupnya serba mewah, kasurnya bukan spring bed, uang ya. Mobilnya itu kayak brankas berjalan, terus pokoknya kemana-mana fulus ya. Sampai bajunya mungkin sablonannya uang. Ketika di akhirat dicoba, dites, masuk ke dalam neraka sekejap saja, maka dia mengatakan, wallahi ma najidu khairan qattu, demi Allah gak ada kebaikan sedikit. Bayangkan. Cukuplah ayat ini sebagai peringatan keras bagi mereka yang terjatuh dalam kesyirikan untuk sadar dan bertaubat. Ancamannya surga haram baginya, dan neraka sebagai tempat yang kekal abadi untuknya. Qala hafizahullah, walaisal muradu min la ilaha illallah mujarradan nutqi. Dan bukan yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah mujarradan nutqi biha, semata-mata ucapan. Bal la budda min ma'rifati ma'naha, tetapi wajib baginya untuk paham dan tahu apa artinya. Wal 'amal bi muqtadaha, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Wala budda min istikmali syurutiha, dan juga harus menyempurnakan syarat-syaratnya. Ini inti orang itu bersyahadat la ilaha illallah. Kalau ada orang dia itu mengucapkan la ilaha illallah, ketika ditanya artinya apa, kok dia mengatakan boten ngertos, saya ndak tahu. Cuma dengar orang bilang la ilaha illallah, saya ikut. Maka orang yang seperti ini diragukan ketauhidannya. Perlu dikaji ulang. Perlu dididik tauhid yang benar. Bukan semata-mata orang itu dikatakan masuk surga, jaminan masuk surga dengan la ilaha illallah, hanya semata-mata ngomong. Kalau cuma ngomong semua bisa. Tapi yang diinginkan dari kalimat ini adalah paham apa tidak, diamalkan atau tidak, dilaksanakan atau tidak. Kalau diamalkan, dipahami, dilaksanakan konsekuensinya, maka jujur ucapan dia. Tapi kalau sebaliknya, jangankan diamalkan, paham saja tidak, maka ini diragukan ketauhidannya. Dan di sini penulis hafizahullah hendak menjelaskan kepada kita syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi enggak semata-mata ngomong la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, enggak. Harus memperhatikan syarat-syaratnya. Seperti apa itu syaratnya? Kita lihat. Wa syurutuha sab'atun, dan syarat-syaratnya ada 7. 7 syarat ini itu saling melengkapi, tidak boleh ada yang bolong. Harus sempurna 7 syarat ini. Harus diamalkan semuanya. Al-awwal, syarat yang pertama. Al-ilmu al-munafi lil-jahli. Syarat yang pertama, dia harus paham, dia harus mengetahui kalimat ini, dan itu adalah lawan dari kebodohan. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, syarat yang pertama al-ilm. Paham enggak? Tahu enggak dia apa maknanya? Apa kandungannya? Apa konsekuensinya? Itu yang pertama. Yang kedua, atsani al-yaqinu al-munafi lisyak. Syarat yang kedua adalah keyakinan lawan dari keraguan. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat ini, setelah dia paham dan tahu apa maknanya, yang kedua adalah harus yakin. Dalam hatinya tertancap keyakinan 100%. Betul-betul dia meyakini kebenaran kalimat ini. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau masih ada keraguan, berarti perlu dipertanyakan kejujuran kalimat syahadat tersebut. Dia mengucapkannya, paham artinya, paham konsekuensinya, tapi dia ragu, ya. Masa sih gak boleh minta-minta ke wali? Kan orang soleh. Masa gak boleh minta-minta ke nabi? Kan soleh. Kan gak apa-apa. Itu kan orang soleh, orang dekatnya Allah. Kalau ada keraguan-keraguan seperti ini, perlu dipertanyakan keabsahan tauhidnya. Ats-tsalits, yang ketiga. Al-qabul al-munafi liraddi. Menerima kalimat tersebut, lawan dari menolak. Setelah dia mengucapkan, memahami, meyakini, dia harus yang ketiga, yaitu menerima kalimat tersebut. Betul-betul diterima, betul-betul dia mengamalkan dan tunduk dengan kalimat tersebut. Ar-rabi', syarat yang keempat. Al-inqiyadu al-munafi lit-tarki. Tunduk, patuh dengan kalimat tersebut, lawan dari berpaling. Dia wajib untuk patuh, taat dengan kalimat la ilaha illallah. Wajib untuk tunduk dengan kalimat tersebut. Wajib untuk tunduk dengan konsekuensi-konsekuensinya. Yang kelima, al-khamis, al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Keikhlasan ketika mengucapkannya lawan dari kesyirikan. Jadi ketika mengucapkan itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Dan ingat, yang namanya ikhlas bukan kemudian dia ngomong nawaitu an ashhada an la ilaha illallah ila akhir, ya, pakai ucapan niat, la, itu bukan keikhlasan. Kalau ditampakkan justru riya namanya. Yang namanya keikhlasan itu di hati. Tanda orang itu ikhlas dalam mengucapkan kalimat ini adalah la yakhafu fiha laumata la'im. Dia tidak takut siapapun ketika dia mengucapkan kalimat ini dan meyakininya. Itu yang namanya ikhlas. Tapi kalau dia mengucapkannya karena takut dimarahi, takut dibunuh, takut diambil hartanya, maka ini termasuk sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Harus ikhlas murni karena Allah, bukan karena siapapun. As-sadis, yang keenam, as-sidqu al-munafi lil-kadzib, jujur dalam mengucapkannya lawan dari berdusta. Yakni ucapan dengan hatinya sama, sinkron, ya, connect. Ucapan dalam lisannya mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya betul-betul jujur lillahi ta'ala. As-sabi' yang ketujuh, al-mahabbatu al-munafiyatu lididdiha, cinta dengan kalimat tersebut lawan dari kebencian. Ini tujuh syarat khanafidina azakumullah yang wajib bagi kita untuk memperhatikannya dan mengamalkannya. Dan tujuh syarat ini saling berkaitan. Bukan kemudian cukup diamalkan satu, yang lainnya tidak usah, diwakili dengan satu syarat saja. Tidak. Harus tujuh-tujuhnya itu ada pada dirinya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wal maqsudu bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan maksud dari syahadat yang kedua, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah, adalah, jadi tadi beliau menjelaskan tentang maksud syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Harus paham maknanya, menyempurnakan tujuh syaratnya. Sekarang syahadat yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah, apa maksudnya? Ma'rifatu ma'naha wal 'amalu bi muqtadaha. Dia harus paham maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Dia harus paham bahwa kalimat syahadat Muhammad Rasulullah maknanya adalah meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan dia harus mengamalkan konsekuensinya, yaitu mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, mencintai sunnah beliau, membela sunnah beliau. Itu konsekuensi dari syahadat tersebut. Falaisal muradu aydan mujarradat talaffuzi biha. Bukan yang dimaksud dengan kalimat ini semata-mata mengucapkannya. Jadi bukan kemudian orang itu dikatakan jujur syahadatnya hanya semata-mata ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sudah jujur benar dapat nilai 100 syahadatnya. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Fahiya ta'ni tasdiqahu fima akhbara. Namun kalimat syahadat ini maksud dan intinya adalah membenarkan berita-berita yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. wa ta'atahu fima amara, dan mentaati beliau pada semua perintah-perintahnya. Wajtinaba manaha anhu wa zajara, dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Wa ibadatallahi bima syara'a ala lisani hadar rasulil karim, la bil hawa wala bil ibtida', dan beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh utusan yang mulia ini, bukan dengan hawa nafsu atau kebid'ahan. Ini tujuan dan inti syahadat yang kedua. Kalau orang itu sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti konsekuensinya ketika datang berita dari Rasul, bagaimanapun berita itu, meskipun tidak masuk akal, tapi kalau sahih dari beliau, benarkan, pegangi. Dan apabila ada perintah dari beliau, imani, amalkan. Ada larangan dari beliau, tinggalkan, jauhi. Dan ketika Rasul memberikan amanah untuk beribadah kepada Allah, maka ikutilah jalan beliau, ikutilah petunjuk beliau dalam beribadah kepada Allah. Bukan ditentang dengan hawa nafsu atau bahkan mengada-adakan perkara baru dalam syariat beliau. Ini wujud dan inti daripada syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalau ada orang yang bersyahadat dengan syahadat ini, namun ketika datang berita dari Rasul, tidak mau beriman. Ini berita opo, gak masuk akal, gak mungkin terjadi, gak mungkin. Menurut saya, khalas. Berarti dia tidak jujur dalam mengucapkan syahadat tersebut. Atau ketika datang kepadanya perintah dari Rasul, ditentang sama dia. Ada larangan dari beliau, diterjang oleh dia. Ada syariat ibadah dari beliau, malah ditolak dan malah membuat ajaran baru, cara baru. Maka orang seperti ini tidak jujur dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Fa'ala kulli muslimin ma'rifatu ma'na syahadatain. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengenal makna dua kalimat syahadat ini. Haqqal fahmi, dan memahaminya dengan sebenar-benarnya. Wal amalul jad bimuqtadahuma, dan mengamalkan dengan serius konsekuensi dari keduanya. Gak main-main. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam dengan sempurna, dengan total, jangan setengah-setengah, separuh-separuh, tidak. Harus diamalkan dengan sepenuh hati, dengan kejujuran dan keikhlasan. Wa huwa at-tasdiqu wal imanu wal 'amalu bima jaa'a bihi Rasulullah fil kitab was sunnah, yaitu membenarkan, mengimani dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an atau sunnah beliau. Ma yata'allaqu bil aqaid wa ma yata'allaqu bil ibadat wat tasyri'at fi kulli majallatil hayat, dan dia menerapkan konsekuensi tersebut pada keyakinan-keyakinannya, ibadah-ibadahnya, syariat-syariat yang ditentukan pada semua aspek kehidupan yang ada. Itu wujud orang itu jujur dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Diucapkan, dipahami, diamalkan, diyakini, dicintai, jujur dalam mengamalkan dua kalimat syahadat tersebut, dan betul-betul ditampakkan pada semua aspek kehidupan dia, dalam berucap, dalam beramal, dalam perkeyakinan dan berprinsip. Kalau orang itu sudah mengamalkannya, maka telah sempurna dan jujur kalimat syahadat. Dari sini selesai penjelasan dari beliau tentang kandungan secara umum hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun setelah itu beliau menyebutkan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.